السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، diterangkan oleh Al-Allamah ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى dalam kitabnya Al-Fawaid، beliau mengatakan arkanul kufri arba'ah، rukun-rukun kekufuran، yakni sebab-sebab utama yang menyebabkan seorang menjadi kafir itu ada empat. Yang pertama adalah al-kibr, kesombongan. Yang kedua al-hasad, sifat hasad, dengki. Yang ketiga adalah al-ghadab, marah. Dan yang keempat adalah syahwat, mengikuti syahwat. Empat hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah sebab-sebab yang paling utama yang menyebabkan seorang itu kafir, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-kibr, kesombongan, ini akan mencegah seseorang dari al-inqiyad, dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ketetapannya. Dan inilah yang menyebabkan kafirnya iblis laknatullah alaih, disebabkan karena penyakit kesombongan yang ada pada dirinya, menyebabkan dia merasa berat untuk istislam, berserah diri, tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Ketika kami mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Iblis bukan bagian dari malaikat. Iblis adalah makhluk tersendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang asal penciptaannya itu dari api. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan iblis, bahwa iblis bukanlah bagian dari malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Tatkala kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud, maka mereka pun sujud kecuali iblis yang berasal dari jin. Maka dia pun berbuat fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia enggan sujud kepada Adam. Dalam kondisi yang memerintahkan dia sujud kepada Adam adalah Al-Khaliqul Ladzi Khalaqah. Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya. Dia enggan, wastakbar, menyombongkan diri yang menyebabkan dia menjadi kafir. Dan menampakkan kesombongan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'asjudu liman khalaqta tina? Apakah saya harus sujud kepada seorang makhluk yang engkau ciptakan dia dari tin, dari api, dari tanah? Tanah yang bercampur dengan air. Kenapa aku harus sujud kepadanya? Dia membangkang hanya karena dia melihat bahwa dirinya lebih afdal dalam hal asal penciptaan daripada Adam alaihissalam. Dia menyangka bahwa ketika dia diciptakan dari api, itu lebih utama, lebih afdal daripada yang diciptakan dari tanah. Padahal yang memerintah dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tidak benar kalau dikatakan api lebih afdal daripada tanah. Api ini sifatnya meninggi, menunjukkan kesombongan. Dia selalu ke atas, berbeda dengan tanah di bawah. Kalau api sifatnya apa? Merusak, menghancurkan. Apa saja yang ada di dekatnya dihancurkan. Beda dengan tanah. Antum lempar biji, tumbuh mangga, masya Allah. Tumbuh rambutan, tumbuh durian, tumbuh macam-macam, bermanfaat. Sehingga dari sisi unsur yang dikatakan oleh iblis pun tidak benar. Ketika dia merasa bahwa unsur penciptaan dia lebih afdal daripada Adam alaihissalam, menyebabkan dia enggan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit yang berbahaya. Al-kibr. Kesombongan menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Meskipun kebenaran itu sudah ada di hadapannya. Berat. Maka ini harus dihilangkan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kapan ada penyakit kesombongan yang terdapat dalam diri kita? Diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi shay'un aw mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya sekecil apapun dari kesombongan. Kapan ada sedikit kesombongan pada diri seorang, tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanatan." Wahai Rasulullah, seseorang senang pakaiannya bagus, pakai sendal yang bagus, apakah ini bagian dari kesombongan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu Maha indah, senang dengan keindahan. Artinya itu bukan bagian dari kesombongan. Silakan berpakaian indah, memakai sepatu yang bagus, memakai sendal yang bagus, tidak mengapa. Itu bukan kesombongan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna kesombongan. Al-kibru batarul haqqi wa qamtun nas. Yang dimaksud kesombongan itu adalah mengingkari kebenaran, menolak kebenaran, dan merendahkan manusia. Itu kesombongan, merendahkan orang lain. Kamu siapa? Saya ini begini, begini, begini. Kamu darahnya masih merah, saya sudah biru darahnya. Penyakitan berarti kalau darahnya biru. Merasa bangga dengan keturunannya. Saya ini keturunan Andi, saya ini keturunan Karain. Sampai-sampai di antara mereka ada yang tidak mau menikah kecuali yang darahnya sama-sama biru. Kalau darahnya merah, maunya yang sekufu katanya. Kufu itu harus dari kalangan bangsawan. Subhanallah. Maka ketika ada penyakit kesombongan pada diri seorang, inilah yang mencegah seorang untuk berat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersalah, berat untuk kembali kepada al-haq. Kenapa? Dia merasa kalau kembali kepada kebenaran itu sesuatu yang dia menyangka bahwa itu akan merendahkan kedudukannya, merendahkan martabatnya. Berat. Dan orang yang seperti ini berat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Orang yang memiliki sifat kesombongan berat untuk mengamalkan apa yang dia ketahui dari kebenaran. Makanya kata Mujahid bin Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, la yanalul ilma mustahin wala mustaqdir. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu dua jenis manusia. Mustahin, orang yang pemalu. Yang dimaksud pemalu di sini adalah pemalu yang menyebabkan malunya tersebut menghalangi dia dari menerima kebenaran. Malu datang ke majelis ilmu. Masa saya sih datang ke majelis ilmu? Saya kan bupati, saya kan wali kota, saya kan... Akhirnya dia merasa malu. Wah, saya malu datang ke pengajian itu. Itu dulu yang ngisi itu murid saya. Yang ngisi pengajian itu kan murid saya, masa saya datang ke situ? Sombong. Malu. Jadi malu yang dimaksud di sini adalah bukan malu yang menyebabkan dia menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Adapun malu yang menyebabkan dia memiliki akhlak yang mulia, menjaga kepribadiannya, menjaga muruahnya, itu adalah hal yang terpuji. Yang kedua kata beliau, yang mencegah seseorang untuk mendapatkan ilmu, menghadiri majelis ilmu, mustakbir, orang yang sombong. Berat untuk menerima kebenaran. Yang kedua, kata beliau, al-hasad, penyakit hasad, penyakit dengki. Ini akan menyebabkan seseorang, kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, penyakit hasad ini yamna'u qabulan nasihati wa badlaha, akan mencegah seseorang untuk menerima nasihat atau menyampaikan nasihat. Hasad, dengki, inilah yang menyebabkan Ahlul Kitab Bani Israel terhalangi untuk menerima kebenaran. Masalahnya masalah hasad. Hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih yang diutus dari kalangan Arab? Kami ini kan bangsa yang paling mulia di sisi Allah. Mereka membanggakan dengan Bani Israel, karena mereka dari keturunan Bani Israel. Biasanya Nabi itu datang dari Bani Israel, dan memang demikian. Dari kalangan Bani Israel setelah Ya'qub alaihissalam, itu seringkali Nabi dan Rasul diutus dari kalangan Bani Israel sampai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Seluruhnya dari Bani Israel. Sehingga mereka pun menurut pandangan mereka semestinya Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus juga dari kalangan Bani Israel. Itu persangkaan mereka. Makanya ketika terjadi pertikaian di Madinah, orang-orang Yahudi ini sering bertikai dengan penduduk Madinah dari kalangan orang-orang musyrik ketika itu. Maka mereka selalu mengatakan, tunggu, tidak lama lagi seorang rasul akan keluar. Apabila rasul ini telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengikutinya dan kami akan memerangi kalian bersamanya. Ini sering diucapkan oleh para alim ulama'nya Yahud di Madinah ketika itu. Sehingga itu sering didengarkan oleh mereka, orang-orang musyrikin. Dan benar, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendengarkan itu, maka mereka yang dahulunya kafir, yang dahulunya musyrik dari kalangan penduduk Madinah, dari suku Aus, dari suku Khazraj, mendengarkan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikuatkan lagi dengan berita-berita yang datang dari, kalau bisa diistilahkan, ustadz-ustadznya, para dai-nya Yahudi. Mereka mendengarkan itu, maka begitu cepatnya mereka menerima Islam. Mereka benar-benar meyakini hal itu, masuk ke dalam Islam. Berbondong-bondong penduduk Madinah masuk ke dalam Islam dari Aus dan Khazraj, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara sebab yang menyebabkan cepatnya mereka masuk Islam, mereka sering mendengarkan dari Yahudi. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata seorang yang berasal dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel? Akhirnya mereka enggan. Maka mereka terjatuh ke dalam penyakit hasad dan baghi. Enggan masuk ke dalam Islam, enggan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali permasalahan masalah daerah, masalah asal keturunan. Hanya masalah dalam keadaan mereka benar-benar meyakini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Mereka sangat meyakini itu. Namun penyakit hasad. Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sangat berkeinginan kebanyakan dari ahlul kitab. Kalau seandainya mereka mampu mengembalikan kalian dari keimanan kalian menjadi orang-orang kafir karena penyakit hasad yang berasal dari diri-diri mereka. Setelah nampak bagi mereka itu kebenaran, hasad menyebabkan dia terhalang. Maka seorang yang memiliki penyakit hasad ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berat untuk diberi nasihat. Ketika dinasihati, hasad. Ya. Dan hasad ini, waliyadu billah, juga dapat menyebabkan seorang menjadi sombong, menjadi congkak. Ketika dia melihat kenikmatan yang ada pada orang lain, dia tidak senang. Dia tidak senang. Dia mengharapkan nikmat itu hilang dari orang itu. Dia saja yang memiliki. Nah, orang yang memiliki penyakit hasad ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dia selalu merasa dirinya itu lebih dari yang lain. Lebih daripada yang lain. Yang lain itu di bawahnya semua rendah di hadapannya. Makanya dia tidak bisa menerima nasihat. Ketika dia diberi nasihat, dia akan mengatakan, kamu siapa? Kamu siapa? Saya ini begini, saya ini begini. Senangnya memuji-muji diri. Saya begini, saya begitu, saya. Saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya. Kamu itu siapa? Saya dulu yang mengurus kamu, saya dulu yang begini kepada kamu, saya. Berbangga dengan dirinya. Hati-hati dengan orang yang seperti ini, suka memuji-muji diri. Lalu yang lainnya itu merasa, dia merasa bahwa yang lain itu rendah di hadapannya. Dia selalu merasa dirinya punya minnah, punya jasa kepada orang lain. Orang lain dianggap tidak pernah punya jasa kepadanya. Ketika dia memberi sesuatu, berinfak, bersedekah, dia suka menyebut-nyebut pemberiannya. Ya. Sehingga kalau terjadi sesuatu, terjadi perseteruan, perselisihan. Kamu itu siapa? Kamu dulu yang saya berikan begini, saya kasih ini, saya kasih itu. Kamu ini enggak bisa membalas jasa orang. Diberi ini, diberi itu. Senang menyebut-nyebut apa yang telah dia berikan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah yang kalian berikan dengan al-man. Suka mengungkit-ungkit pemberian. Menyebut-nyebut apa yang telah diberikan. Kalau kamu ikhlas, sudah. Kalau tujuan kamu berinfak itu lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, jangan senang ketika engkau berinfak, lalu kemudian kamu selalu mengungkit-ungkitnya, membangga-banggakan diri. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan yang mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan perhatikan mereka. Allah tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Musbilul izar والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. Orang yang menurunkan kainnya hingga menutupi mata kakinya, orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya, dan seorang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini penyakit hasad. Yang ketiga, al-ghadab, marah. Penyakit marah. Penyakit marah ini akan menyebabkan seseorang berbuat zalim. Menyebabkan seorang terhalangi untuk bersikap adil. Marah. Mudah tersinggung. Akhirnya dengan kemarahan itu, sudah. Yang penting, dia mengharapkan orang yang dia marah kepadanya celaka, binasa. Sulit untuk bersikap adil. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang datang kepada beliau, dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan kamu suka marah. Faraddada miraran qala la taghdab. Dia berkali-kali meminta wasiat kepada Rasulullah, berikan aku wasiat. Tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, jangan kamu suka marah. Seakan-akan Nabi alaihi wasallam mengetahui sifat orang ini pemarah. Maka dinasihati dalam hal ini, jangan suka marah, jangan suka marah. Terus berkali-kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kadang-kadang dari marah seseorang, ini menyebabkan dia tidak terkontrol. Dengan marah dia bisa membunuh. Dengan marah akhirnya dia berlebihan. Mungkin dia akan mendoakan laknat kepada seorang, mendoakan supaya orang itu dibinasakan. Sehingga kalau orang yang dia marah kepadanya itu mendapat musibah, senangnya luar biasa. Dalenu itu. Rasain. Biar sekalian mati. Maaf. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian engkau terhadap seseorang membuat kamu tidak berbuat adil. Berbuat adillah. Itu lebih mendekatkan diri seorang kepada taqwallah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukan orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergulat. Selalu mengalahkan orang ketika bergulat. Bukan itu orang yang kuat. Kalau yang seperti itu banyak orang bisa melakukan. Bergulat. Banyak. Akan tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Dia mampu mengontrol dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hati-hati. Penyakit marah. Kadang-kadang mungkin kita tersinggung dari seseorang. Mungkin dia pernah berbuat sesuatu kepada kita. Mungkin dia pernah berbuat zalim kepada kita. Akhirnya kita tersinggung. Menyebabkan semua apa yang dilakukan oleh orang itu sudah. Semuanya enggak ada yang benar. Karena marahnya. Jangan. Hendaknya seorang tetap bersikap adil. Dalam menghukumi, dalam menyikapi sesuatu. Kemudian yang keempat, kata beliau rahimahullah, mengikuti syahwat. Seseorang yang mengikuti syahwat ini akan menyebabkan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil dari perkataan para ulama salaf bahwa di antara ulama salaf ada yang mengatakan khalaqallahu lil malaikati uqulan bila syahwat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu dengan akal tapi tanpa syahwat. Allah menciptakan untuk malaikat akal tapi tanpa syahwat. Wa khalaqallahu lil bahaim syahwatan bila uqul. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan untuk hewan syahwat tanpa akal. Wa khalaqallahu al-insan wa rakkaba fihi al-uqul wa syahwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka akal, demikian pula syahwat. Jadi kalau malaikat itu akal saja, enggak ada syahwat. Makanya sifat mereka tidak pernah membangkang dari apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah berbuat maksiat. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. Berbeda halnya dengan bahaim, dengan hewan. Ya, namanya hewan. Dia punya akal, yang ada syahwat saja. Seekor ayam, ayam betina bertelur. Kemudian telurnya menetas. Keluarlah anak-anak dari induk ayam ini. Lalu dipelihara, anak ini jadi besar, jadi besar, jadi besar. Di antara anaknya ada yang jantan. Ketika anak yang jantan ini jadi besar, dia yang mendatangi ibunya. Dia yang ngerjai ibunya. Akhirnya ibunya bertelur lagi. Ini kurang ajar memang hewan ini. Tapi hewan. Hewan. Gak bisa disalahkan lah. Gak punya akal kok. Gak punya akal. Kalau yang melakukan itu hewan, ya biasa yang seperti itu. Pergaulan bebas di antara hewan. Biasa. Hah? Nah. Monyet loncat sana, loncat sini. Perang antara satu dengan yang lain. Ya memang begitu hewan. Makanya di hutan-hutan yang di sana masih banyak hewan-hewan buas, itu sering terjadi pertarungan bebas. Antara harimau melawan singa, antara singa lawan buaya. Ya namanya binatang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dua-dua ini ada. Akalnya ada. Syahwatnya juga ada. Lalu kata para ulama, faman ghalaba aqluhu syahwatahu iltahaqa bil malaikah. Siapa yang akalnya mampu mengalahkan syahwatnya, maka dia mengikuti malaikat. Karena dia lebih mengedepankan akal. Yang mendominasi adalah akal. Karena akal ini akan menuntun seseorang untuk memilah-milah mana yang hak, mana yang batil. Lalu dia mengikuti kebenaran. Itu namanya orang yang berakal. Orang yang berakal adalah selalu memilih yang terbaik jalannya. Wa man ghalabat syahwatahu syahwatuhu aqlahu iltahaqa bil bahaim. Namun siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia disamakan dengan hewan, bahkan lebih buruk. Jadi kalau ada di antara manusia ini yang mereka lebih mendominasi syahwatnya, yang terlalu senang dengan kehidupan dunia, melakukan perbuatan maksiat, mengikuti hawa nafsu, maka ini lebih buruk daripada hewan. Kalau hewan memang enggak ada akal. Manusia diberi akal, dia tidak manfaatkan. Maka ini lebih buruk. Ulaika kal an'am bal hum adhall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, zawalul jibal ahwan min zawali hadhihi al-umur al-arba'ah idza kanat rasikhatan fi qalbi imri'in. Hilangnya bukit, hilangnya gunung itu masih lebih ringan daripada menghilangkan keempat hal ini ketika ada pada diri seseorang. Menghilangkan gunung, gak usah dihilangkan, digeser aja. Bisa gak? Menggeser gunung, dorong gunung, gak bisa. Berat. Lebih berat lagi kata beliau, menghilangkan penyakitnya. Empat penyakit ini pada diri seseorang. Hati-hati. Kalau penyakit ini ada, segera koreksi diri, segera bertobat kepada Allah, introspeksi diri, muhasabah. Sombong, dengki, marah, kemudian lebih dominan mengikuti syahwatnya. Maka ini masyarakat ikhwah rahimakumullah, nasihat yang ingin saya sampaikan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.